Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Rojan, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana kita masih dalam masa pemerintahan Khilafah Bani Umayyah, yang sudah kita bahas sampai pada yang terakhir itu kekuasaan Hisham bin Abdul Malik, ya. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, ya. Ini yang ketiga, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, cucu dari Muawiyah, nama juga Muawiyah. Kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik yang keenam, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz yang kedelapan, yang kesembilan adalah Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh adalah Hisham bin Abdul Malik. Ya, sudah sepuluh yang kita bicarakan. Cuman kita kemarin sudah berbicara beberapa poin penting juga di masa kekhalifahan Bani Umayyah ini, bagaimana kondisi Ahlul Bait, atau yang mana tergambar dalam sebagian pemahaman orang bahwa seakan-akan di masa pemerintahan Bani Umayyah ini terjadi kezaliman yang begitu dahsyat bagi para keluarga Rasulullah SAW. Dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan pada pekan yang lalu. Kita sudah menjelaskan bagaimana pemerintah Bani Umayyah ataupun kekuasaan Bani Umayyah sangat memperhatikan kebutuhan dan juga kondisi Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW, sehingga di masa Bani Umayyah ini tidak terjadi adanya upaya-upaya dari keturunan Ahlul Bait untuk melakukan hal-hal yang melemahkan kekuasaan, kecuali di akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah. Setelah melemahnya kekuasaan Bani Umayyah ini sebab dengan adanya kekisruhan di dalam kekeluarga Bani Umayyah sendiri, itu sebab pertama. Yang kedua ada juga adalah kesetiaan ataupun pemahaman mereka terhadap agama, sehingga di dalam kekuasaan terakhir yaitu terkena dengan nanti Ibrahim Ibn Walid yang terakhir ini adanya mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah dalam kekuasaannya, sehingga kekuasaan menjadi lemah, akhirnya pindah kekuasaan itu kepada kekuasaan Bani Abbasiyah, yang insyaAllah akan kita bahas. Namun dalam kesempatan yang mulai ini kita akan sedikit bercerita tentang salah satu biografi daripada ulama yang hidup di masa kekuasaan Bani Umayyah ini, yaitu yang terkenal dengan dalam sejarah Islam, di mana beliau adalah pejuang ataupun penggagas pertama sekali pembukuan secara lengkap atau pembukuan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bukan mencatatnya. Kalau mencatat hadis Nabi SAW itu sudah ada semenjak Rasulullah SAW, walaupun dalam lembaran-lembaran. Namun di masa Umar bin Aziz, itu di masa seorang ulama yang nama dengan Zuhri, terkenal dengan Imam Zuhri. Beliaulah yang menjadi kepercayaan pada pemerintah untuk mencatat dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di masa kekhalifahan, dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz secara khusus, kemudian berlanjut pada pemerintahan yang berikutnya. Nah, sedikit kita akan mengenal sosok beliau, biografi beliau dan bagaimana beliau, serta juga kita mencoba menjawab berbagai kesimpulan-kesimpulan yang keliru dari orang-orang orientalis, yang mana mereka di antara salah satu mereka mengatakan bahwa hadis Rasulullah SAW itu tidak terjamin keasliannya dan kesahihannya karena baru ditulis adalah di masa abad yang kedua, yaitu di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa hadis-hadis itu tidak valid. Nah, ini di antara hujah-hujah orang orientalis mengatakan. Ini dijawab oleh para ulama-ulama kita yang telah mengomentari dan menyanggah syubhat orang orientalis ini. Pertama adalah bahwa hadis Rasulullah SAW itu dijaga dengan dua sisi juga, di samping ditulis, walaupun lebih dominan itu dihafal. Kemudian tingkat penghafalan para sahabat dan para tabi'in saat itu sangat tinggi. Kemudian setelah terjadinya bermacam bentuk penyebaran Islam ke mana wilayah-wilayah, kemudian banyaknya para ulama-ulama hadithin mulai berguguran, jadi wafat, meninggal, baik karena peperangan ataupun karena ajalnya, ya, maka Umar bin Aziz berpikir bagaimana supaya hadis Rasul ini juga ditulis, ya, dalam bentuk dibukukan, bukan ditulis. Walaupun di masa Rasulullah sudah pernah ditulis juga hadis-hadis Rasulullah, tapi bukan tertulis secara terkumpul, cuman catatan masing-masing sahabat. Sebenarnya Rasulullah juga menyuruh Uktubu li Abi Syah, kemudian juga Umar Abdullah bin Amr bin Al-As juga punya catatan, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW juga mempunyai catatan-catatan hadis. Namun tidak diperintahkan secara resmi sebagaimana penulisan Al-Quran. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama kenapa Rasulullah SAW di awal penulisan Al-Quran itu melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis. Itu ada beberapa penjelasan jelaskan para ulama. Kan, di antaranya adalah yang dimaksud pelarangan itu adalah menulis hadis dengan Al-Quran dalam satu lembaran. Ya, dalam satu lembaran. Itu di antara pendapat yang, walaupun ada pendapat yang lain yang menjelaskan hal itu. Tapi kita tidak akan rinci. Kita ambil poin-poin yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Maka sebetulnya para sahabat pun punya catatan-catatan hadis, tetapi dibukukan secara utuh, secara resmi atau dari perintah dari khalifah itu baru di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka beliau Imam Az-Zuhri ini wafat di masa pemerintahan yaitu Hisham bin Abdul Malik, yang telah kita bahas kekuasaannya pada beberapa temuan yang lalu, Hisham bin Abdul Malik. Nah, kita ingin sedikit melihat bagaimana kepribadian ini, karena orang-orang talih mencoba menyatakan bahwa terjadinya distorasi atau perubahan-perubahan dalam redaksi-redaksi hadis yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW ini, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang dikatakan oleh orang-orang talih. Karena memang ulama kita sebenarnya dikatakan oleh Ibn Sirin dan para ulama-ulama hadis yang lain, ketika terjadi fitnah, mereka harus mengetahui siapa mereka hadis. Samulana rijalakum. Ya, laulal isnad laqala man syaa man syaa. Laqala man syaa man syaa. Kalau bukan karena adanya isnad, sehingga mereka meriwayatkan hadis dengan jelas sanadnya siapa-siapa untuk diketahui orang ini siapa orangnya dan bagaimana kesikohannya, kuatnya hafalannya dan ketakwaannya. Jadi ada adil namanya, ada siqah namanya, ada berapa syarat hadis yang itu ittisal sanad di antara hadis-hadis yang syarat diterimanya hadis itu, pertama yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah al-udul, siqatul udul, ya, dan dengan sanad yang bersambung, kemudian ghairu syadz wala illah, dan tidak ada keganjilan ataupun ada cacat dalam sanad hadis ataupun matan hadisnya. Itu yang disebut hadis sahih. Maka itu oleh sebab itu maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dengan sangat baik oleh para ulama sejak dahulu kala. Namun orang-orang talis sebetulnya mereka itu adalah barik menyerang umat Islam, karena ketika umat Islam membantah tentang keaslian Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil itu ditulis pada abad keempat setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka mencoba membalik tuduhan itu dengan mencoba meneliti juga, mencoba kelemahan-kelemahan, mencari kekurangan-kekurangan tentang pembukuan hadis ataupun Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, mereka mencoba menyembunyikan fakta-fakta dan menyelewengkan berbagai informasi untuk sampai kepada tujuan mereka, yaitu membuat orang-orang Islam ragu terhadap hadis Rasulullah SAW dan juga terhadap Al-Quranul Karim. Nah, jadi sebetulnya kalau mereka ingin bicara tentang keaslian, sebetulnya lebih pantas mereka meneliti pegangan mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan Injil. Namun ketika ulama mengomentari dan mencoba membaca sejarah Taurat dan Injil, terdapat bagaimana distorasi yang cukup banyak sekali, perubahan-perubahan dari redaksi-redaksi, kemudian Injil yang bukan hanya empat, sebagian mungkin ratusan Injil yang disebut dengan yang tidak diakui oleh orang-orang Nasrani, disebut Abu Kirifa. Jadi bagi yang mencari nanti di Google itu lihat Abu Kirifa adalah itu kumpulan Injil-Injil yang tidak diresmikan, yang tidak dipakai oleh para pastor ataupun para gerejawan, ya, mereka tidak mau memakainya. Nah, ini sebetulnya serangan balik dari mereka mencoba juga meneliti sejarah penulisan hadis dan juga penulisan Al-Quran. Nah, oleh sebab itu penting kita sedikit mengenal salah seorang ulama yang berjasa telah mengumpulkan menulisnya. Ya, bukan mencatat, itu beda. Jadi kalau penulisan hadis Rasulullah SAW sebanyak tertulis sebetulnya, walaupun tidak terkumpul di dalam satu catatan yang terkumpul dengan misalnya pembuku dalam satu buku gitu. Nah, maka di masa Imam Az-Zuhri yang dilakukan oleh beliau adalah mengumpulkannya, bukan sekedar mencatat. Jadi kalau mencatat, banyak para sahabat juga mulai mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW, hal yang penting. Cuman di antara keistimewaan hadis ini juga dihafal oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabat itu yang menghafal bukan satu dua dan tiga orang. Maka oleh sebab itu kevalitan hadis sangat diperhatikan oleh para ulama kaum muslimin dengan mengkaji sanad hadis tersebut dari sisi apa yang kita sebutkan tadi, tersambungnya antara guru dengan murid, kemudian juga dilihat muridnya ini siqah, benar ya, belajar dan terpercaya ya, adil. Adil itu maksudnya dari beberapa sisi, orangnya orang yang soleh, amanah, dan tidak cukup dia sebagai orang yang bertakwa saja, orang yang soleh, ya ahlul ilmi saja, tapi mereka juga perlu namanya astiqoh. Astiqoh itu adalah kekuatan hafalannya. Jadi kalau seseorang itu walaupun dia sebagai kepribadian yang soleh, kalau hafalannya tidak mendukung, maka riwayatnya akan menjadi lemah ataupun tidak diterima. Ya. Maka kita umat Islam perlu mengenal juga pelajaran-pelajaran seperti ini, apalagi bagi kaum-kaum akademisi yang sering saya temukan, mereka banyak sekali terinfeksi ya, terinfeksi dengan pemikiran orang-orang orientalis dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam diskusi mereka selalu banyak mengadopsi pendapat-pendapat orientalis, dan mereka jauh daripada penjelasan para ulama Islam. Ini yang kadang-kadang kita kasihan dengan mereka mencoba mengkaji hadis, tetapi mereka tidak melihat versi apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Mereka hanya melihat dari kacamata orang orientalis, dan mereka lebih mempercayai orang orientalis dalam masalah penjelasan-penjelasan seperti ini. Nah, ini suatu kebohongan dan kebodohan yang ada pada diri sebagian orang ya, ketika dia lebih percaya kepada orientalis dan tidak mencoba mengkonfirmasi kembali pernyataan-pernyataan orientalis itu dengan bagaimana jawaban para ulama, penjelasan para ulama kita tentang penulisan hadis Rasulullah SAW. Maka di sini terdapat pentingnya juga sebagian kita mempelajari sejarah tadi, karena setelah kita baca tulisan orang-orang talis ini juga banyak menyembunyikan fakta-fakta sejarah Islam. Jadi mereka juga masuk ke dalam sejarah, kadang-kadang sejarah-sejarah yang itu tidaklah benar, itu mereka ambil kesimpulan-kesimpulan dari diri pribadi mereka sendiri. Padahal dalam metode penulisan karya ilmiah, mereka menggambarkan harus objektif. Tetapi ketika kita lihat tulisan-tulisan mereka orang dari sini, seperti Goldzeher dan teman-temannya, itu adalah orang-orang yang tidak amanah, ya, tidak objektif, ya. Dah makan kadang-kadang riwayat itu tidak diterima oleh para ulama Islam, itu dijadikan di mereka adalah riwayat yang kuat. Kadang-kadang terjadi penyelewengan dari makna kata-kata dan juga lafaz dari sebuah makna. Seperti umpamanya di kisah-kisah para sahabat, di antaranya kalau enggak salah saya, mereka mencela bagaimana Abdullah bin Zubair ya, yang kaya raya, itu mereka katakan banyak sawah, banyak ladangnya dan segala macam, lalu ditafsirkan mereka bahwa kehidupan Abdullah bin Zubair itu adalah kehidupan yang berpoya-poya. Padahal di dalam sejarah itu dikatakan oleh para ulama, setiap hari dia memerdekakan budak, bahkan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah kepada fakir miskin dan berbagai hal-hal yang membutuhkan dana waktu itu. Jadi ini perlu kita lihat ya. Maka kita sebagai kaum yang mencoba ya lebih gandrung dan membaca kitab-kitab orang orientalis, tolong Anda konfirmasi dengan ilmu-ilmu itu dengan apa yang ditulis para ulama dalam kitab-kitab sejarah Islam. Anda akan kelihatan bagaimana bahwa tokoh-tokoh yang Anda agungkan itu adalah orang-orang yang sangat tidak objektif dalam berkata dan berpendapat, bahkan banyak opini-opini kesimpulan dari diri mereka sendiri yang mereka mencoba masukkan ke dalam informasi-informasi yang mereka tulis dalam tentang Islam ini. Maka oleh sebab itu, secara umum orang-orang orientalis itu dalam menulis tentang Islam pasti tidak akan amanah secara umum ya, walaupun ada 1-2-3 orang ya, ada mereka yang memang kadang-kadang membantah tulisan orientalis sendiri. Namun coba kita tahu juga, dan yang membantah ini pun tidak terselamatkan juga di dalam masa lain, mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan dan kekeliruan. Cuman ada semacam cara dari orientalis ini adalah dia memunculkan suatu perkara, dia angkat Islam itu dulu sehingga orang nanti akan memuji dia, akan mencoba membaca tulisan dia. Kemudian setelah orang kagum dengan dia, dia dalam tulisan-tulisan lainnya justru menjatuhkan Islam, menjelekkan Islam dan mencoba mentaatik ajaran Islam dan berupaya memunculkan kelemahan-kelemahan Islam, ya, mencari-cari kelemahan Islam. Jadi kita jangan tertipu dengan kitab-kitab mereka, ya, dan juga dengan tulisan-tulisan mereka. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada, khususnya kepada kaum-kaum akademisi yang mereka belajar di barat sana, ya. Ya, maka memang karena mereka lebih banyak mengkonsumsi pemahaman-pemahaman orientalis sehingga mereka menggambarkan Islam itu sebuah hal yang penuh dengan berbagai macam kekurangan dan kesalahan. Ini kelemahan-kelemahan mereka di dalam meneliti yang tidak mencoba mengkonfirmasi. Padahal karena kita sebelumnya belajar, ya, tentang bagaimana penjelasan itu para ulama-ulama, ketika kita baca tulisan-tulisan orientalis itu, kita jadi agak merasa kecewa, kecewa dan melihat rendah saja tulisan itu, tidak bermutu, karena sama sekali materi ilmiahnya tidak ada sebetulnya kalau kita baca, ya, materi ilmiahnya itu sangat dangkal sekali, ya. Ya, mana mungkin mereka juga tidak akan paham bagaimana maksud tafsir ayat, hadis, dan mereka berangkat dari rasa ketidakimanannya, tidak ada percayanya terhadap kepada risalah Rasulullah sebagai nabi. Nah, bagaimana mereka akan menganggap itu suatu, ya, tidak akan percaya kepada umpamanya bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak akan mungkin mencoba berbuat kebohongan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka membaca situasi di masa sahabat itu dengan situasi yang ada di masyarakat mereka. Yang di masyarakat mereka ada tipu daya, kebohongan, dan itu mereka terapkan kepada kesan membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sedikit mukadimah tentang betapa pentingnya kita harus juga mengerti sejarah Islam, karena di antara orang orientalis mencoba memasukkan racun-racun pemikirannya melalui sejarah Islam juga. Maka dan juga termasuk aliran-aliran yang mencoba melemahkan Islam melalui sejarah. Maka kita penting belajar dan juga mengerti sedikit tentang bagaimana perjalanan sejarah Islam, ya, jangan kita terlena dan tertipu dengan apa yang dipaparkan oleh orang-orang barat, oleh orang-orang tadi secara khusus. Baik, kita akan mulai. Siapa kata Imam Zuhri ini? Beliau namanya itu, beliau terkenal dengan dalam sanad hadis itu dengan dua penyebutan, Imam Ibnu Syihab atau Az-Zuhri. Jadi Imam dengan kunyah itu Ibnu Syihab atau Az-Zuhri. Kalau nama beliau adalah Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab, Muhammad Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Haris bin Zuhrah, ya, bin Kilab bin Murrah. Jadi Abu Bakar Al-Qurashi Az-Zuhri. Jadi beliau dari kabilah Quraisy, ya. Ketemu dengan kakek-kakek Rasulullah SAW itu daripada Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab, ya. Kilab bin Murrah. Di sini garis keturunan Imam Az-Zuhri. Jadi disebut dengan Zuhri karena dia dari kabilah Zuhrah, ya. Zuhrah bin Kilab. Ini disebabkan kepada Az-Zuhri. Nah, maka di dalam sanad-sanad hadis dan beliau ini adalah sering meriwayatkan daripada Ibn Umar, ya, dan dengan sanad yang ahli dan seterusnya. Beliau adalah seorang tabi'in yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadul a'lam min a'immatil Islam. Salah satu tokoh dari tokoh umat Islam. Tabi'in jalil, yaitu seorang tabi'in yang sangat mulia. Tabi'in itu definisinya adalah yang bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Muslim dan meninggal dalam keadaan Islam juga. Kalau tabi'in adalah seorang Muslim yang berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW, maka disebut itu adalah tabi'in. Ya. Kemudian atba' tabi'in, orang berjumpa dengan tabi'in. Jadi guru-gurunya para tabi'in itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi, nah, kemudian diakan oleh Hafiz Ibn Asakir dari Imam Zuhri, qala asaba ahlul Madinah juhdun syadidun. Jadi di waktu kecil ini beliau bercerita, karena beliau pindah ke Damaskus, ya. Kata beliau, pernah ahlul Madinah mengalami ahlul Madinah, karena beliau lahir di Madinah. Jadi pernah penduduk Madinah mengalami sebuah kekeringan yang kelaparan yang begitu dahsyat. Maka beliau pindah ke Damaskus, ya, partahaltu ila Damask. Wa kana indi iyalun kathira. Kata beliau, saya punya keluarga besar, ya. Fajitu jami'aha fajalastu fi 'azami halqatin. Lalu aku pergi ke Jami' Damask, itu Jami' al-Umawi. Jami' al-Umawi yang dikenal, yang dibangun di masa Al-Walid bin Abdul Malik, ya, maka masuk ke dalam masjid itu beliau, di dalamnya terdapat halaqah yang begitu ramai sekali, halaqah pengajian yang begitu ramai sekali orang menghadirinya. Fa idza rajulun qad kharaja min 'indi amil mu'minin, ya Abdul Malik bin Marwan. Nah ini. Jadi ketika itu ada seorang keluar dari sisi dari menemui Amirul Mukminin yaitu Abdul Malik bin Marwan. Faqala innahu qad nazala bi Amiril Mukminin mas'alatun. Jadi ada seorang datang ke halaqah dari istana, dari yaitu Abdul Malik bin Marwan, ya, anak dari Marwan, Abdul Malik bin Marwan, nanti anak yang anak-anaknya menjadi raja berikutnya, Al-Walid bin Malik, Sulaiman, kemudian Hisham, Yazid dan seterusnya. Ya. Abdul Malik ini mengirim orang ini untuk bertanya kepada ulama yang ada di masjid. Maka dia katakan inna qad nazala bi al-mu'minin mas'alatun. Amil mu'minin mempunyai suatu masalah yang ingin dia tanyakan. Karena sami' am Sa'id Musayyib fiha syai'an wa syahda anhu. Ya. Jadi di mana Abdul Malik bin Marwani pernah mendapat fatwa dari Sa'id Musayyib, ya, tentang sesuatu tentang ummahatil aulad, itu maksudnya budak-budak yang dinikahi oleh tuannya, ya, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Jadi katanya orang yang datang dari Amirul Mukminin ini, Abdul Malik bin Marwan ini, dia ingin bertanya ini, dia ada mendapat berita dan pendapat dari Sa'id Musayyib, tapi dia ingin mendengar langsung siapa yang bisa menyampaikan tentang riwayat itu dari Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib. Fakultu inni ahfadhu an Sa'id bin Musayyib an Umar bin Khattab. Jadi dia mengatakan Sa'id bin Musayyib meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ini juga satu faedah di mana para penguasa kita lihat, ya, mereka jika ada permasalahan-permasalahan agama, suatu perkara-perkara penting, itu mereka bertanya kepada ulama supaya apa yang dijelaskan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya dia mengirim pesuruhnya untuk bertanya ke ulama di Masjid Jami' Lumawi. Nah, karena itu ketika itu dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri menjawab, Saya hafal dari Sa'id bin Musayyib dari Umar bin Khattab. Fa akhadhani fa dakhalani ala Abdul Malik. Jadi ketika itu saya dibawa oleh orang itu menemui Amirul Mukminin, itu Abdul Malik bin Marwan. Nah, masuk menemuinya. Fa sa'alani min man anta? Lalu ditanya, dari mana? Dari mana engkau? Fantasabtu lahu, ya, maksudnya saya ini dari Madinah, menjelaskan itu, maka saya jelaskan kepada dia siapa sayanya. Wa taqattu lahu hajati wa 'iyali. Kemudian saat itu pun saya sampaikan bagaimana kondisi keluarganya, ya. Fasa'alani hal tahfadzul Quran. Lalu ditanya lagi oleh Abdul Malik bin Marwan kepada Imam Az-Zuhri, apakah engkau hafal Al-Quran? Qultu na'am wal fara'id was sunan. Kata Imam Az-Zuhri, ya, saya hafal Al-Quran, juga ilmu fara'id dan juga as-sunan. Sunan maksudnya ada hadis Nabi SAW. Fasa'alani an dzalika kullihi fa'ajabtuhu. Jadi ditanya semua itu. Tadi dia ngaku bisa hafal Al-Quran, kemudian ahli dalam faraid, ya, ilmu waris, kemudian juga menghafal banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dia dites oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi tentu Masya Allah, ya, bagaimana antara umara, kemudian juga seorang rakyat datang dan dia tanya, dari mana kamu? Kemudian juga kita lihat bagaimana seorang Amirul Mukminin itu, apakah engkau hafal Al-Quran? Ya, ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap agama itu besar di saat itu, ya, sehingga yang ditanya itu apakah engkau hafal Al-Quran, itu ditanya gitu. Maka dia oleh Imam Zuhri, saya hafal Al-Quran dan juga ilmu ahli waris dan juga ada hadis-hadis Nabi SAW. Maka diuji dia oleh Amirul Mukminin ini Abdul Malik bin Marwan, maka dijawab semua. Faqada daini wa amarali bijaizatin. Jadi setelah dia dijawab oleh Imam Zuhri semua pertanyaan-pertanyaan Abdul Malik bin Marwan itu, dibayarkan hutangnya oleh Abdul Malik dan juga diberi hadiah. Jadi begitu pemimpin dengan rakyat, ya, itu, ya, sangat memudahkan, ya, menolong gitu. Waqala li, kemudian Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Imam Zuhri, saat itu tuh belum jadi imam, ya, masih remaja lah gitu, maksudnya belum jadi Imam Zuhri namanya, ya, masih seorang penuntut ilmu lah. Maka dinasihatkan oleh Abdul Malik bin Marwan utubul ilma fa inni arulaka aynan hafizatan wa qalban zakiyan. Jadi Abdul Malik melihat, menasihatkan kepada Imam Zuhri yang itu masih remaja, tuntutlah ilmu, karena aku melihat ya, kamu itu punya aynan hafizatan, itu hafalan yang kuat, mata yang mudah menghafal, maksudnya ain hafizat, yaitu sangat, ainan itu bisa artinya atau punya hafalan, orang yang sangat kuat hafalannya, orang spesial menghafal, kekuatan hafalnya ya, bukan mata maksudnya sini, seperti itu kalau dalam praktek juga disebut ain, itu namanya apa namanya, example gitu, atau contoh ya, terbaik dalam orang yang kuat hafalan. Wa qalban zakiyan, hati yang pintar ya, otak yang cerdas kamu ini, kata Abdul Malik bin Marwan kepada Imam Zuhri yang saat itu masih remaja. Subhanallah ya, itu kita lihat ya, pemimpin saat itu rendah hatinya kepada rakyatnya dan juga memberikan perhatian kepada rakyatnya yang memiliki kemampuan, sehingga diberikan nasihat oleh ya, Abdul Malik bin Marwan kepada Imam Zuhri, tuntut ilmu ya. Ini subhanallah ya, diberi motivasi karena saya melihat kamu tuh punya apa namanya hafalan yang sangat kuat, kemudian juga pemahaman hati otak yang cerdas ya, hati yang cerdas gitu belum. Kemudian qala faraja'tu ila al-Madinah atlubul ilma wa atatabahu. Kemudian kata Imam Zuhri, waktu itu masih remaja ya, maka setelah itu saya kembali ke Madinah, saya menuntut ilmu para ulama-ulama sahabat yang saya itu kan. Fabalagani anna imra'atan bi Quba ra'at ru'yah ajibatan. Lalu aku mendapat berita ada wanita di Kuba melihat sebuah mimpi yang sangat apa namanya mengejutkan gitu. Fa'ataituha fasa'altuha an dzalik. Lalu aku temui apa yang dia lihat dalam mimpinya itu. Maka aku tanya, faqalat. Lalu dia katakan, inna ba'li mata wa taraka lana khadiman. Jadi dia katakan wanita ini melihat bahwa suami saya meninggal dan meninggalkan untuk kami ada pembantu, wadajinan wa takhayulat ya, wa anukhailat. Wadajinan adalah, dajinan itu adalah bisa maksudnya binatang ternak atau apa namanya alat untuk menghaluskan gandum, wa anukhailat atau korma, kebun korma. Nashrub min labaniha. Dajinan ini maksudnya ya semacam itu ya, binatang ternak mungkin. Maka kami minum dari labannya, wanakul min samariha, dan kami makan dari buah-buahan korma ini. Fabainama ana bainal naima wal yaqdha ra'aitu ka'anni ibni kabir. Tetapi saya, jadi dia mimpi ini, suami meninggal, kemudian dia makan apa namanya dari binatang ternaknya, minum dari laban ternak dan makan dari buah kormanya. Kemudian kata beliau, kata wanita ini, saya, di antara tidur dan bangun saya melihat anak saya ya yang paling besar itu aqbala fa akhadha ash-shafra fa dhabaha walada dajin. Jadi dia katakan di sini anak saya yang paling besar ngambil pisau lalu menjemblih itu apa namanya ini dajin ini, kambing atau ya atau unta, disembelih oleh dia. Wa qala in hadha yadhiqu alaina al-laban. Katanya ini membuatkan kami tidak punya susu lagi nanti kalau disembelih. Ya. Summa nasaba al-qadr wa qata'ahu wa wada'ahu fihi. Kemudian setelah itu dimasaknya, ya. Summa akhara syafar fa dhaba biha akhahu. Kemudian juga aku melihat dia ngambil sikin kemudian disembelih saudaranya. Wa akhuhu saghir, dan saudaranya kecil. Ya, satu saudaranya masih kecil. Kama qad jaa. Summa istakartu maz'uratan. Kemudian wanita ini mengatakan, lalu aku bangun dalam keadaan sangat takut, ya, sangat apa namanya? Maz'ura itu orang yang dalam keadaan kengerian gitu ya. Pada khala waladi kabir faqala aina al-laban? Lalu datang anakku yang besar itu, dia tanya mana susu. Faqultu ya bunayya, syaribahu waladu dajin. Telah diminum oleh anak apa namanya ayam atau anak ya, apa namanya kambing. Faqala innahu qad dayaqa alaina al-laban ya. Summa akhadha ash-shafra fa dhabaha wa qata'ahu fil qadr. Fabaikatu mushfiqatan khaifatan mimma ra'aitu. Ya, bagaimana dilihat kejadian itu dilakukan oleh anaknya. Fa akhadhat waladi, fa akhadtu waladi as-saghir fa ghibtuhu fi ba'd buyutil jiran. Kemudian diambilkanlah anak yang kecil yang tadi yang dilihat, buat anak yang saudara yang besar ini menyembelihnya, lalu dibawa lari ke tetangganya. Kata takut. Cuma waktu ilan manzil, kemudian aku kembali ke rumah. Wa ana mufsikatun jiddan mimma ra'aitu. Aku sedang kadang ngerian melihat apa yang kulihat. Fa akhadhatni 'aini fa nimtu fa ra'aitu fi manam qa'ilan laqul. Kemudian aku tidur lagi, ketiduran dia, kemudian aku lihat di dalam mimpi ada orang berkata padaku, malaki muqtamatan, ya. Kenapa engkau dalam keadaan sedang gundah gelana ini? Faqultu inni ra'aitu manaman fa ana uhadhir minhu. Aku melihat mimpi dan aku sangat mencemaskannya. Faqala ya ru'ya, ya ru'ya, fa aqbalat imra'atun hasna jamilah. Kemudian dalam mimpi itu dia datang lagi seorang wanita yang cantik. Faqala ma arati ila hadhil mar'ah salihah. Ma aratu ila hadhil ila hadhil mar'ah salihah. Qalat ma aratu illa khairan. Ya, apa yang ku inginkan dari wanita yang soleh ini? Maka dia katakan, aku tidak ingin kecuali kebaikan. Suma ya'lam ya'lam fa'akbal mar'atun dunaha fil hasan wa jamal. Kemudian ya wahai mimpi apa saya, mimpi apa saya? Kemudian datang seorang wanita dalam bentuk yang cantik gitu ya. Kemudian setelah itu ini kisahnya panjang ya, diceritakan pada Imam Zuhri, faqala ma aratti ila hadhil mar'a salihah. Kemudian tetap dia katakan setelah ditanya, aku tidak ingin kecuali kebaikan. Ya. Kemudian datang wanita yang jelek. Ya. Ma, apa yang engkau inginkan dari wanita ini? Ya. Fa innaha imra'atun salihah fa ababtu an ghumha sa'ah. Suma istaiqatu. Aku ingin apa namanya melihatnya berapa waktu. Dia kira ada orang yang jelek datang bertanya, apa yang kau inginkan dari wanita yang soleh ini? Maka disebutkan Ibn Katsir dalam bukunya ini. Kemudian aku bangun. Faja'ani ibni fawadha ta'am wa qala aina akhi. Kemudian setelah itu, setelah anaknya itu bangun, setelah dia bangun, tiba-tiba anaknya bawa makanan. Kemudian dia tanya, mana saudaraku? Kemudian, darja ila baitul jiran, fadhabtu wara'ahu. Kemudian dia pergi ke rumah tetangga, dia ambil adiknya, saudaranya. Fakana ma hudia ilaihi. Kemudian dia dapat ketemu adiknya. Fakamalihi yukabiluhu. Kemudian dia temukan adiknya, kemudian dia cium, semua doa wajalasna jami'an fakalna min dzalika ta'am. Kemudian dia panggil saudara yang tadi dan kemudian duduk, kemudian kami makan semua. Kemudian ini mimpi yang diceritakan kepada Imam Zuhri oleh wanita ini. Baik. Kemudian ya, ini mimpi yang diceritakan oleh Imam Zuhri yang sangat mengerikan didengar oleh dia dari seorang wanita. Cuman pelajaran di sini adalah ketika wanita ini melihat mimpinya yang buruk pertamanya, kemudian setelah itu kembali lagi melihat mimpinya yang baik. Ya. Cuman karena kisahnya ini sampai kepada orang-orang, Pak Imam Zuhri ingin mendengar langsung dari seorang wanita ini, namun apa yang terjadi berbeda dari mimpinya yang pertama, akhirnya dia makan dari masakan anaknya yang tadi menyembelih ayam atau hewan ternak yang dia yang pada awalnya susunya sudah berkurang. Kemudian Imam Zuhri ini lahir pada tahun 58 Hijriah di akhir khilafah Muawiyah. Ya, wa kana qasiran qalilal lihya. Beliau ini agak posturnya agak pendek, jenggotnya agak sedikit ya. Kemudian dan juga waqad qara al-Qur'an fi nahwi min 80 yawman wa jalasa Sa'id bin Musayyib 8 sinin atau 10 sinin. Di sini beliau di umur 8 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 8 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Kemudian beliau belajar sebanyak 8 tahun atau 10 tahun bersama seorang tabi'in yang masyhur itu Sa'id bin Musayyib. Kemudian beliau juga melayani itu Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Umar, itu melayani beliau dalam pelajaran-pelajarannya. Kemudian belajar para ulama-ulama hadis ya, dan membawa catatan yaktubu alwah ya, menyuah hadis, mencatat hadisnya. Kemudian menulis apa saya yang terdengar hadis-hadis dari guru-gurunya, hatta sara min alamin nas wa alamuhum fi zamanihi, sehingga jadilah Imam Zuhri ini ulama yang paling berilmu ya, manusia yang paling berilmu dan di zamannya. Kemudian para ulama-ulama berikutnya butuh kepada dia. Berkata Abdul Razak disebutkan dari gurunya Ma'mar bin Rashid dari Imam Zuhri, qala kunna nakrahul kitab al-ilm. Jadi kata Imam Zuhri, sebelumnya kami tidak mau menulis ilmu, maksudnya hadis. Hatta ukrihna alaihi haulai umara, sampai kami disuruh, ya, artinya dipaksa oleh para penguasa untuk menulisnya. Maka ini yang dinukil oleh Golzeher dan beberapa kitabnya, dan juga beberapa orientalis lain, kata-kata ukrihna. Seakan-akan dia tafsirkan di sini, ada pemaksaan daripada penguasa saat itu untuk menulis hadis. Sehingga menurut orang-orang orientalis mengatakan, sehingga hadis-hadis yang ditulis ini sebetulnya hadis-hadis yang untuk menyenangkan penguasa. Nah ini mereka lencengkan ke situ. Jadi ukrihna alaih, seakan-akan dipaksa membuat hadis-hadis palsu. Begitu mereka melencengkan berita ini. Padahal sebetulnya memang diperintahkan. Karena sebelumnya budaya ulama lebih banyak menghafal dan mereka menulis untuk diri pribadi-pribadi mereka. Kemudian disuruh sekarang ditulis untuk dikumpulkan, dibukukan secara resmi. Terutama di masa Umar bin Aziz diminta. Tapi tidak ada pemaksaan dalam artian kalau tidak ditulis. Tapi sangat dianjurkan. Itu masuk di sini. Tapi orang-orang talis menggunakan kata-kata ukhra ini dilencengkan oleh dia. Ya, sebenarnya yang kita baca dari tulis-tulis mereka itu, mereka lencengkan pemaham ukrina, berarti ada pemaksaan gitu. Faraina alla namna'uhu ahada minal muslimin, ya. Maka kami pendapat, kata Imam Zuhri, kita tidak boleh enggan menghambatnya seorang pun dari kaum muslimin. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Ishaq, wa Imam Zuhri ini pulang dari Urwah bin Zubair, ya, dia belajar, wa yaqulu li jariyatin indahu fiha luknah, ya. Kemudian dia katakan kepada jariahnya, ya, yang mana dia menguji hafalannya. Ya, hadatsana Urwah, hadatsana fulan, wasidu 'alaiha ma sami'u minha. Jadi dia untuk mengulang hafalannya ini, dia bacakannya kepada budak perempuannya. Dibacakan hadis-hadis yang didengar daripada kalau sudah pulang dari Urwah bin Zubair, ya, dari pelajarannya, dia dibacakan lagi, diulang sama dia. Nah, kepada budak perempuannya, fatakul au jariyah. Jariyah ini enggak ngerti, wallahi ma adri ma taqul. Jadi ketika dibacakan hadis-hadis riwayat-riwayat ini kepada budak perempuan ini, budak perempuan ini mengatakan, apa yang kamu katakan saya tidak paham. Karena mana seakan-akan dia menyampaikan kembali hadis-hadis itu, ya. Kemudian fayaqul laha uskuti alqa fa inni la uriduki innama uridu nafsi. Jadi dia sebetulnya, saya bukan menceritakan, membacakan hadis untuk kamu, tapi saya ingin untuk diri saya untuk diulangi, dihafal. Itu begitu banyak para ulama dulu untuk memantapkan hafalnya, dia ulang di hadapan orang lain seakan-akan dia berbicara pada dirinya. Semua pada Al Abdul Malik bin Marwan bin Dimashqi kama taqaddam, yang kemudian diceritakan dia pergi ke Abdul Malik bin Marwan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemudian dibayar hutangnya, ya. Kemudian diberi honor setiap bulan dari Baitul Mal, ya. Summa kana ba'na min ashabihi wa julasai, summa kana kadzalika inda auladi min ba'dihi. Kemudian juga diberikan murid-muridnya, ya, gaji dari Baitul Mal, kemudian juga anak-anaknya. Ya, kemudian sampai juga maksudnya di mana Imam Zuhri ini diberi gaji dan juga murid-muridnya sampai kepada masa pemerintahan yaitu Al-Walid wa Sulaiman, Walid bin Malik dan Sulaiman bin Malik yang telah kita ceritakan. Wa kadza inda Umar bin Aziz, kemudian juga masa Umar bin Abdul Aziz khalifah Umar bin Aziz. Kemudian juga Yazid bin Abdul Malik. Wa taqsaw Yazid ma Sulaiman bin Hubaib, ya, summa kana hadhiyan inda Hisham. Kemudian dia mendapat semacam ini jabatan, yaitu sebagai mustasyar atau penasihatnya secara khusus Hisham bin Abdul Malik. Jadi dia ini dia hidup di masa Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Malik, Umar bin Al-Aziz, Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Jadi hidup di enam masa khalifah. Nah, dia meninggal di masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Wa hajja ma'ahu wa ja'alahu mu'allima auladihi ila an tuwfiya fi hadhihi as-sanah, ya, qabla Hisham bi sanah. Jadi Hisham bin Abdul Malik mengangkat Imam Az-Zuhri untuk sebagai guru anak-anaknya. Dan ini biasa khilafah-khilafah dahulu, kalau kita lihat baca para anak-anak khalifah itu diberi semacam guru privat khusus dari ulama oleh ayahnya. Jadi barangkali ini juga penting, ya, di sebagai orang-orang pejabat ya, yang punya kesibukan yang banyak ataupun tidak mungkin mendidik anaknya, dia bisa menyewa, dia bisa membayar seseorang yang punya ilmu untuk mendidik anak keluarganya. Ya, dan ini budaya para penguasa-penguasa khalifah-khalifah. Kalau kita dapatkan makmun, dia punya pendidik anak sendiri ya, dia punya anaknya dididik oleh seseorang yang berilmu di rumahnya, keluarganya. Nah, Hisham bin Malik itu menjadikan Imam Az-Zuhri yang terkenal ini dengan keilmuan dan ketakwaannya, kesikoannya, kealiman beliau, itu sebagai guru anak-anaknya, Hisham bin Malik ini. Sampai meninggal dia, di mana Imam Az-Zuhri meninggal satu tahun, yaitu sebelum wafatnya Hisham bin Abdul Malik. Nah, di mana Ibnu Wahab ya Al-Misri, dia mendengar Al-Lais Ibnu Sa'ad Al-Misri juga berkata, dia mendengar Ibnu Syihab berkata, "Mas tauda'tu qalbi syai'an qad panasitu." Tidak satu pun yang aku simpan di hatiku lalu aku lupa. Itu kekuatan hafalnya. Tidak satu pun yang pernah aku simpan di hatiku ya kecuali lalu aku lupa, tidak ada katanya. Qala wa kana yakrahu akal tufah wa su'ul fa'r wa yaqulu innahu yunsi wa kana yashrabul 'asl wa yaqulu innahu yudzakkir. Nah, ini enggak tahu ya, cuman di riwayat-riwayat ini disebutkan, dan beliau tidak mengurangi makan apel dan juga atau bekas minum apa ini ya, sisa su'ul fa'r, kalau ini kadang sisa dari tikus atau bekas gigitan tikus gitulah ya. Kemudian dan karena beliau menyebutkan itu menyebutkan melemahkan hafalan, wa kana yashrabul 'asl, dan beliau suka minum madu, dan beliau mengatakan bahwa madu itu membantu untuk kekuatan hafalan ya. Berkata Imam Ibnu Mahdi, ini ulama-ulama, sama itu Malik kan, Imam Malik berkata, yaquluh hadatsa Zuhri yawman ya bi hadisin. Jadi di antara muridnya Imam Zuhri ini Malik ya, Imam Malik. Pada suatu hari Imam Zuhri menyampaikan sebuah hadis, "Fal maqama akhadtu bil jami dabatihi fastafhamtuhu." Setelah selesai aku ambil kekang kudanya, lalu aku minta penjelasan tentang itu. Ya. Lalu dia katakan, "Astaftahimuni? Apakah engkau bertanya kepadaku tentang meminta pemahaman ini? Mastahamtu aliman qattun." Dia katakan, aku tidak pernah bertanya jadi selesai pelajaran kepada seorang pun dari guruku. Wala raratu ala alimin qattun. Aku juga maksudnya di sini mendiskusi ya, membantah atau menjawab. Dia katakan, aku tidak pernah membantah seorang guruku sama sekali. Summa jala minu mahdi yakul fadhika atiwar wa tilkal maghazi. Jadi dia memuji ya, di antara riwayat tarikh yang sering disebut itu Maghazi Az-Zuhri. Ini dia yang sering dinukil oleh para ulama tentang sejarah-sejarah perperangan dari Imam Az-Zuhri. Kemudian diriwayatkan juga dari sebuah riwayat bahwa Hisham bin Malik bertanya kepada Zuhri untuk menulis untuk anaknya sesuatu daripada hadis. Jadi meminta Imam Az-Zuhri menuliskan hadis buat anak-anaknya. Fa'amla ala katibihi arba'ata hadithin. Fa'amla ala katibihi arba'umi'a hadithin. Kemudian mana didiktekan oleh Imam Zuhri kepada sekretaris Abdul Malik bin Marwan ini 400 hadis. Suma kharja ala ahli hadith haddathahum biha. Ya. Kemudian dia ajarkan kepada ulama-ulama yang berhadis, kemudian disampaikan hadis itu selamanya 400 tadi, apa yang telah ditulis tadi 400 hadis ya. Kemudian ketika itu summa inna Hisyaman, kemudian Hisham qala li Zuhri, berkata kepada Zuhri bahwa kitab yang ditulis sebelumnya itu hilang. Maka Imam Zuhri mengatakan, la alaik. Jadi fa'amla alaihim tilka hadis summa akhadha Hisham kitab al-awwal. Jadi 400 hadis ini Hisham bin Malik ini menguji hafalan kayaknya Imam Zuhri ini, dia minta untuk ditulis buat anak-anaknya hadis-hadis Nabi SAW. Maka dicatatlah oleh sekretarisnya itu sekitar 400 hadis. Kemudian Imam Zuhri juga mengajarkan itu kepada para ulama-ulama. Pada satu saat Imam Hisham bin Malik ini bilang kepada Az-Zuhri bahwa kitab yang sebelumnya yang ditulis itu hilang. Nah, maka Imam Az-Zuhri mengatakan enggak masalah, la alaik, enggak masalah. Fa'amla alaihim. Kalau diulangi hadis itu ya seperti yang ditulis tadi, ya. Summa akhraj Hisham al-kitab. Kemudian dikeluarkan oleh Hisham bin Malik kitab yang ditulis pertama tadi, kumpulan hadis yang buku kita hadis yang pertama. Fa idza huwa lam yughadir harfan wahidan. Enggak ada satu huruf pun perbedaannya. Wa inna ma'ara Hisham imtihana hifdhahu. Rupanya tujuan dari Hisham bin Malik ini tujuannya adalah untuk menguji hafalan Umar bin Abdul Afwan, untuk menguji hafalan Imam Az-Zuhri, yaitu Muhammad Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ini 400 hadis sekali dicatat ya oleh Imam Az-Zuhri, kemudian diujikan kembali ya. Setelah selesai mencatat, dia menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada para ulama muhaddisin, kepada murid-muridnya ya. Kemudian Hisham bin Malik mengatakan bahwa catatan pertama hilang, akhirnya ditekan kembali hadis yang 400 itu, kemudian dibandingkan oleh Hisham dari catatan pertama, tidak satu huruf pun ada perbedaannya. Baik. Kemudian ini menunjukkan bagaimana kekuatan hafalnya dari Imam Az-Zuhri ini. Wa qala Umar bin Abdul Aziz ma ra'aitu ahadan ahsana sawqan lil hadis idza haddatha min Az-Zuhri. Umar bin Abdul Aziz yang telah kita ceritakan bagaimana kealiman beliau, juga beliau seorang tabi'in ya, beliau mengatakan aku tidak melihat seseorang yang sangat pintar dalam menyampaikan hadis. Ahsana sawqan, yang pintar menjelaskan hadis ya, ketika menyampaikan hadis seperti Imam Az-Zuhri. Berkata pula Imam Sufyan bin Uyainah, ini para ulama-ulama hadis ya, dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar, ma ra'aitu ahadan anassa lil hadis. Aku tidak melihat seseorang kalau menyampil hadis itu persis lafadznya itu, ya, karena melawatkan hadis kan ada boleh dengan makna dengan lafadz ini. Anassa lil hadis min Az-Zuhri. Itu dah benar-benar persis lafadz yang seperti mana Imam Az-Zuhri ini. Wala ahwana min ad-dinar wa dirham indahu. Ini dan hadis itu mudah gampang sangat bagi dia ya. Wala darahim madananir inda Az-Zuhri illa bimanzatil ba'r. Kemudian tidak ada orang yang memandang ya emas dan perak itu sangat rendah di sisinya, tidak bernilai sebagaimana kecuali di sisi Az-Zuhri. Aku tidak melihat ada orang yang tidak menganggap ada nilainya uang, itu maksudnya kecuali Imam Az-Zuhri, dia menganggap itu sebagaimana tai onta, itu uang itu. Jadi begitu zuhudnya gambarannya. Jadi dalam menyampaikan ilmu, kemudian juga zuhudnya beliau menganggap itu seperti tai onta memandang, tidak atin, tidak haris, tidak mengejar ya harta. Berkata Amr bin Dinar juga, salah seorang ulama tadi yang kita sebutkan, laqad jalastu Jabiran wa Ibn Abbasin wa Ibn Umarin wa Ibn Zubair fama ra'aitu ahadan asyaqa lil hadis min Az-Zuhri. Kata Imam Amr bin Dinar, aku duduk bersama Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair. Aku tidak melihat seseorang yang sangat asyak, betul-betul pas dalam menyampaikan hadis dari Imam Az-Zuhri. Ini pujian-pujian para ulama kepada Imam Az-Zuhri. Berkata Imam Ahmad, ahsanun nasi haditsan wa ajwaduhum isnadan Az-Zuhri. Ya, para ulama, manusia yang paling baik hadisnya, maksudnya sini riwayatnya yang perlu kuat adalah, dan lebih bagus kata Imam Ahmad, isnadnya dari Imam Az-Zuhri. Berkata Imam Nasa'i, ya, ahsanul asanid Az-Zuhri an Ali bin Husain an abihi an jadi Ali an jadi Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut oleh para ulama dengan silsilatul dhahab, yaitu sanad-sanad setiap rawi itu punya sanad-sanad yang pendek, yang sahih, yang kuat gitu ya. Maka kalau Imam Nasa'i mengatakan isnad yang paling bagus kalau diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri itu melalui siapa? Yaitu dari Az-Zuhri, Ali bin Husain Zainal Abidin, dari bapaknya Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syu'aib ani Az-Zuhri makastu 45 sana akhtalifu min al-Hijaz ila Syam wa min Syam ila al-Hijaz fama kuntu asma'u haditsan astatrifuhu ya wa qala laysa ma ra'aitu 'aliman qattun ajma' min Ibn Syihab. Dia katakan bagaimana Imam Az-Zuhri ini berbicara mengatakan aku selama 45 tahun itu beliau bolak-balik dari Hijaz, dari Madinah atau dari Mekah ke Syam. Ya. Dari Syam ke Hijaz. Turut balik selama 45 tahun beliau mencariin, ya. Fama kuntu asma' haditsan yani tidak satupun hadis yang pernah aku dengar lalu aku apa namanya lupa ataupun ragu meriwayatkannya. Ini menunjukkan tentang kesikohan beliau dalam menyebutkan hadis. Dan orang-orang orientalis ketika melihat ulama-ulama yang seperti Abu Hurairah, mereka juga bicara tentang Abu Hurairah, mereka katakan ini kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, mereka coba mencari-cari kelemahan di situ ya. Mereka tidak melihat bagaimana kekuatan hafalan para ulama. Jangan ke para ulama di masa itu, di masa kita sekarang saja yang sudah banyak media-media untuk membantu dapat ilmu, ada orang yang hafal kutubus sitta ya. Banyak orang yang bisa menghafal hadis yang jumlah yang besar ya, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Lais bin Mus'ad ya, Misri, ma ra'aitu 'aliman qattu ajma'a min Syihab. Jadi maksudnya orang seorang alim yang betul-betul banyak mengumpulkan hadis dari Ibnu Syihab. Walau sami'tuhu yuhaddits fi targhib wa tarhib la qultu ma yusmi ghair hadza. Walau sami'tahu, seandainya engkau mendengar kalau dia menyampaikan hadis tentang at-targhib wa tarhib, ya, engkau akan katakan bahwa dia tidak mengasai kecuali ini. Wa in haddatsa 'anil anbiya wa ahli kitab, jika dia mencerita tentang para nabi dan ahli kitab, qulta la yusmi illa hadza. Maka engkau akan katakan dia tidak punya keahlian kecuali ini. Karena begitu ahlinya dia bicara setiap bidang itu, sehingga seakan-akan dia tidak mempunyai ahli kecuali itu. Wa in haddatsa 'anil a'rab wa ansab qultu la yuhsinu illa hadza. Jadi kalau dia bicara masalah apa namanya keturunan-keturunan, garis keturunan, dia juga pakar. Kau akan juga melihat bahwa akan menganggap bahwa tidak, dia tidak bisa kecuali ilmu ini saja. Wa in haddatsa 'anil Qur'an wa sunnah kana hadithuhu bid'ah apa? Badi'an jami'an. Ya, kalau dia bicara tentang Al-Quran dan Sunnah, maka pembicaraannya adalah sangat kompleks, ya, sangat menyejukkan, sangat apa, menyenangkan, ya. Ya qulallahumma inni as'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah wa a'udzu bika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah. Dan juga di mana Imam Zuhri pernah didengar oleh Al-Lais bin Sa'ad ini berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dari segala kebaikan yang diketahui, yang diliputi oleh ilmu di dunia dan akhirat, ya, kebaikan dunia dan akhirat yang kau ketahui, dan juga aku memohon perlindungan dari segala keburukan yang engkau kuasai dengan ilmu dunia dan akhirat. Dan juga Imam Lais juga berceritakan tentang Imam Zuhri ini, kana Zuhri askha min man ra'aitu. Jadi sangat pemurah Imam Zuhri ini. Ya, kana yu'ti kulla man ja'a wa sa'alahu. Dia selalu memberi setiap orang yang meminta atau datang kepadanya. Hatta idza lam yaqa 'indahu syai'un istaslafa. Kalau enggak ada yang bisa diberikan, dia mutang. Itu bayangkan Imam Zuhri itu, ya. Masyaallah ya. Wa kana yu'timun nas as-sarid wa yasqihim 'asal. Ya. Ya mana kalau dia ngasih makanan, memberi makan orang sarid. Sarid itu adalah makanan yang paling istimewa di masa Rasulullah yang sangat disukai Rasulullah SAW. Ya, waskihim asal, ya, dan diminum-minum mereka adalah madu. Wa kana yasmur ya ala syarabil asal kama yasmur ahlus syarab ala syarabihim. Jadi beliau suka sangat apa namanya kalau malam hari itu bergadang minum minum madu sebagaimana bergadangnya orang-orang pemabukan ya dengan minuman mereka. Wa yaqulu iskuna wa hadithuna. Ya, dan dia maka kalau dia sedang menyampaikan hadis belajar malam gitu dengan sahabat-sahabatnya dengan murid-muridnya, ya, lalu minta minum madu kemudian hadutsuna dan cerita kepada kami menyampaikan hadis mencerita, ya, fa idza naisa ahaduhum yaqulahu ma anta min simari Quraisy, ya, kamu ini tidak ada apa-apa yang dibanding dengan orang-orang Quraisy yang kuat bangun gitu. Kemudian banyak sekali pujian-pujian ulama di sini. Kalau kita ceritakan, di antaranya berkata Yahya bin Sa'id, "Ma baqiya 'inda ahadin minal ilmi ba baqiya 'inda Ibnu Syihab." Tidak seseorang pun yang punya ilmu seperti ya tersisa ilmunya di sarang tersisa dari orang yang punya ilmu seperti Ibnu Syihab ini. Berkata pula Abdul Razzaq, ya, sahibul Musannaf, dan berkata dia menceritakan dari gurunya Mu'ammar bin Rashid, ya. Qala Umar bin Al-Aziz, Umar bin Al-Aziz mengatakan, "Alaikum bi Ibnu Syihab fa innahu ma baqa ahadun a'lamu bi sunnatin madiyatin minhu." Wa kadza qala Makhul. Jadi ada dua orang berkata memuji bagaimana Ibnu Syihab ini, Muhammad Nusul bin Syihab Az-Zuhri ini. Umar bin Al-Aziz dan juga Makhul mengatakan, "Hendaklah kalian belajar kepada Ibnu Syihab sungguh tidak ada yang tersisa seperti seorang pun seperti ilmunya Ibnu Syihab ini, ya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ayub As-Sikhtiyani ini, "Mar'aitu ahadan a'lam min az-Zuhri faqila lahu." Ini ada dia katakan oleh Ayub ini, aku tidak melihat ada orang lebih berilmu dari Imam Az-Zuhri. Lalu dikatakan kepadanya, "Wal Hasan?" Ini Hasan Musa Hasan Basri, apalagi apa juga Hasan Basri, faqala mar'aitu a'lam min az-Zuhri. Tapi dia tetap menjawab, aku tidak melihat ada orang lebih berilmu daripada Imam Az-Zuhri. Dan juga ada orang bertanya kepada Makhul, "Man a'lam man laqaita?" Siapa orang yang paling alim yang pernah engkau temui? Menjawab Imam Makhul adalah Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Kila sumaman, kemudian jawab lagi, siapa ditanya lagi, setelah Az-Zuhri siapa? Qala Az-Zuhri, dia jawab lagi Az-Zuhri. Sampai tiga kali tanya, siapa orang yang paling alim yang kau temui kepada Imam Makhul, dijawab adalah Imam Az-Zuhri. Kemudian berkata pula Imam Malik, kana Az-Zuhri idha dakhal al-Madinata lam yuhadith biha ahadan hatta yakhruj. Ya. Ya. Lam yuhadith biha ahadan. Kalau Imam Az-Zuhri ada di Madinah, tidak ada yang siap menyampaikan hadis Rasulullah SAW sampai apa namanya Imam Az-Zuhri keluar dari Madinah. Berkata Abdul Razak dari Ibnu Uyainah, ya, muhadithu al-Hijaz salasa. Ahli hadis di Hijaz itu, Hijaz yang maksud Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah, ada tiga orang yang sangat apa namanya menonjol, itu menurut Imam Ibnu Uyainah. Uyainah adalah tinggal di Mekah. Az-Zuhri wa Yahya bin Sa'id wa Ibnu Jurayd. Ya. Walaupun Ibnu Uyainah juga seorang ulama Hijaz, beliau tinggal di Mekah, tapi beliau katakan ahli Hijaz yang paling dalam ilmu tentang hadis itu adalah Imam Zuhri, Yahya bin Sa'id, dan juga Ibnu Jurayd. Berkara Imam Ali bin Madini, ini ulama-ulama yang siqah yang memuji ya Imam Zuhri. Alladzina aftau arba, orang-orang yang berhak untuk berfatwa itu ada empat, Imam Zuhri, wal Hakam, wa Hamad bin Zaid atau Hamad ya, wa Qatada wa Zuhri afqahum indi, ya, Qatada dan Zuhri lebih faqih di sisiku, kata Imam Ali bin Madini. Berkata Imam Zuhri, salasatun idza kunna fil qadil falaysa biqadin. Kata Imam Zuhri, tiga sifat apabila terdapat pada seorang qadi, maka dia bukan qadi. Idza karihal lawaim, ya, tidak senang biar dapat celaan. Wa habbul mahamid, suka dipuji. Wa karihal al-azl, ya, tidak mau menyendiri. Nah, ini kata Imam Zuhri, kalau qadi begitu, senang tidak suka celaan orang, dan malah mencari pujian orang, dan tidak pernah menyendiri, itu bukanlah seorang qadi. Berkata Ahmad bin Saleh, kan yuqal fusaha'a zamanihim, jadi sebutkan ya, Ahmad bin Saleh berkatakan orang yang paling fasih, yang paling berbicaranya sangat jelas dan bagus, ya, fusaha di zaman mereka adalah, kata Ahmad bin Saleh, adalah Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz wa Musa bin Talha wa Ubaidillah rahimahumullah. Baik, berkata Malik Az-Zuhri, ya, anu qala idza inna hadzal ilm alladhi addaballahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa addaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ummatahu amanatullah ila rasulihi liyuaddihi ala ma adda ilaihi faman sami'a ilman fayaj'aluhu amamahu hujjatan fima bainahu wa bainallah azza wajal. Ini nasihat Imam Zuhri menyebutkan diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Imam Zuhri, yaitu kata ini Zuhri ini termasuk gurunya Imam Malik. Dia berkata, sungguhnya ilmu ini, ilmu agama maksudnya, ya, ilmu hadis, itu adalah yang Allah didik kita dengannya. Ya Allah didik dengannya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendidik dengannya umatnya. Ini adalah amanah Allah kepada Rasulullah SAW, ya, untuk disampaikan kepada alama adda ilaihi, ya, untuk disampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa mendengar ilmu ini, hendaklah dia jadikan di hadapannya sebagai hujah antaranya dan antara Allah. Jadi hendaklah dijadikan sebagai hujah antaranya dengan Allah. Berkata juga Imam Zuhri, al-ittisam bi sunnah najatun. Ini nasihat Imam Zuhri, satu kata singkat saja, al-ittisam bi sunnah najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah apa namanya? Jalan keselamatan. Berpegang dengan sunnah adalah jalan keselamatan. Ingat perkata Imam Zuhri, ya, al-ittisamu bi sunnah najatun. sekarang ini betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah. Banyak sekali pendapat orang mencoba istimbat-istimbat begini-begini-begini untuk membela berbagai macam bentuk pendapat-pendapat yang sesuai dengan adat istiadat budaya-budaya yang mereka anggap sebagai bidah hasanah. Banyak sekali mereka mencoba mengotak-atik dalil-dalil Al-Quran ini. Tapi cukuplah dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang sudah ada juga yang masih kita belum mampu melaksanakan dengan maksimal, apalagi kita tambah dengan istihad-istihad yang jauh daripada dalil, ya. Ya, yang bahkan mungkin menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Maka Imam Zuri mengatakan al-i'tisam bi sunnah najatun, berpegang teguh konsekuen dengan sunnah Rasulullah SAW najatun, itu jalan keselamatan. Kemudian juga Walid dari Uza'i, Uza'i seorang ulama Syam, juga merupakan dari Imam Zuri. Ini Uza'i dan Zuri ini ulama yang sebetulnya selevel, seangkatan, ya. Tapi Uza'i adalah Imam Ahli Syam, Zuri Imam Ahli Madinah. Kata Imam Zuri, amiru ahadith Rasulullah SAW kamajat, ya, amalkanlah, pahamilah hadis-hadis Rasulullah SAW itu seperti mana adanya, sebenarnya ada adanya. Berkatalah Muhammad Nus'ad dari Imam Zuri, inna min gawail ilmi ayaturukal alim hatta yadhaba ilmuhu. Subhanallah, ya, antara gawail ilm, yaitu bahaya ilmu, ya, ayatrukal alim hatta yadhaba ilmu, itu ditinggalkan orang ilmu, meninggalkan ilmu sampai hilang ilmunya, ya, tidak diamalkan. Ini musibah bahaya ilmu, gawail, menunjukkan ilmu itu makin hilang, tidak berkah adalah ayatrukal alim hatta yadhaba ilmuhu wa fi riwayah andarukal alim al amal bil ilm. Maksudnya di antara sebab hilangnya ilmu, kata Imam Az-Zuri, adalah seseorang yang tidak mengamalkan ilmu sampai hilang ilmunya, ya. Dan ayatul alim amal bil ilmi, seorang berilmu meninggalkan beramal dengan ilmunya hatta yadhhab, sampai hilang ilmunya. Maka juga dalam ayat lain diriwayatkan oleh para ulama kita, hatafal ilmu bil amal, ya, atau hatafal ilmu amal. Jadi peganglah ilmu supaya tidak lupa dengan diamalkan. Fa inna maghailihi qillatu intifa'il alim bi ilmihi, menyebabkan hilangnya ilmu adalah tidak orang alim itu tidak mengambil manfaat dari ilmunya, tidak mengamalkan maksudnya, ya. Wa min ghailihi an-nisyan wal kadhib, kemudian di antara sebab hilangnya ilmu lagi adalah lupa, wal kadhib, kebohongan. Wa ashadu aghwail, itu adalah satu apa namanya parasit ilmu yang paling besar, ya, yang paling bahaya, kata Imam Az-Zuhri. Itu ada tiga hal yang menyebabkan hilangnya ilmu dari seorang yang berilmu, adalah karena tidak diamalkan, ya, tidak dimurojaah, tentu lupa, tidak murojaah. Yang ketiga adalah ada yang sifat bohong. Kemudian Abu Zur'ah juga dari Nu'aim Muhammad, dari Muhammad bin Thawr, dari Ma'mar, Adi Arisuri, diberkata, Al-Qira'atul Alim wassama as-sama walai sawa'un insya'Allah. Ini kata beliau, baikkah kita membacakan kitab kepada orang seorang alim ataupun mendengar dari penjelasannya, itu sama. Ini karena ada ulama yang membedakan, ya, antara qira'ah ala syekh atau yasma' minas syekh. Kata Imam Zuri, sama, apakah itu dibacakan ataupun didengar dari syekh langsung. Berkata Abdul Razak dari Ma'mar dari Zuhri juga, Abdul Razak dari Ma'mar dari Zuhri mengatakan, idza talal majlisu kana li syaitan fihi nasib. Subhanallah. Jadi kalau duduk-duduk tanpa ilmu, ya, tidak memperbanyak, kalau sudah lama-lama duduk, itu syaitan nanti punya celah di situ, punya bagian di situ. Ceritanya sudah mulai begini, mulai panjang-panjang-panjang, udah kemana-mana, udah. Ya, ini satu nasihat-nasihat yang adab yang perlu kita lihat, ya, bagaimana dia mengatakan pentingnya beramal dengan ilmu, penting merojak ilmu, dan bahaya kebohongan. Kemudian juga kata beliau, bahwa majlis apabila lama, itu akan li syaitan fihi nasib. Dan syaitan akan mengambil bagian di dalam waktu yang lama-lama berduduk tanpa ada faedah itu. Kemudian di mana juga disebutkan oleh Ibn Kathir bahwa Hisham bin Abdul Malik pernah membayarkan hutangnya Imam Zuhri ini sebentar sama Nina Alfan, yaitu 80 ribu, ya, dan satu riwayat Sabata Asyar Alfan 17 ribu, ya. Dan riwayat lain juga 20 ribu, ya. Berkata Imam Syafi'i, ataba Raja bin Haywa ala Zuhri fil israf wa kana yastarin. Nah, ini kisahnya. Tadi kita sebutkan Imam Zuhri ini orangnya pemurah, ya, sampai berutang-utang. Kemudian, nah, di sini Raja bin Haywa, kita tahu, ya, Raja bin Haywa adalah mengusulkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk diangkatnya Umar bin Aziz sebagai raja setelah Sulaiman bin Malik. Nah, juga ini semasa dengan dengan Imam Zuhri, Raja Ibn Haywani ini. Nah, dia menasihati, ya, Atabah itu menasihatilah Imam Zuhri ketika keborosannya dalam ini, wa kana yastadin, karena suka berhutang. Faqallahu la, ya. La amun, ya, ay yahbisa haulal qom ma bi aidihim anka fatakunu qad hamalta ala amanatik, ya, ala amanatika. Qala fa'adahu Zuhri ay yaksur, kata Imam Haywa kepada Imam Zuhri, saya jangan-jangan orang-orang itu adalah mereka itu menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, ya, tidak berlaku kepada engkau, lalu engkau menganggung amanah di atas pundakmu sendiri tentang berhutang. Mungkin orang yang datang kepadamu itu orang yang enggak butuh, mungkin dia pura-pura atau semacam gitu, ya. Ya, la amun, ya, la amin, saya tidak bisa menjamin bahwa ayah bisa ulal qaum ma bi aidihim, ya, mereka menyimpan apa yang ada pada diri mereka, ya, tidak lihatkan pada engkau. Fatakunu qad humilta ala manatik, atau engkau telah menanggung amanah, jadi hutang. Kemudian pawadu Zuhri ayaksur, ya, kemudian Imam Zuhri berjanji tidak akan mengulangi, akan mengurangi, ya. Famarra bihi ba'da dhalika wa qad wada'a at-ta'am wa nasaba mawa'id al-'asr. Kemudian Imam Haywa lewat lagi dengan Imam Zuhri, sudah menyiapkan makanan dan juga minuman madu. Waqafa bihi Raja, lalu berhentilah Raja Ibn Haywa ini. Wa qala ya Abu Bakar, ya Abu Bakar Zuhri ini, Imam Zuhri, ma hadha billadhi faraqtana 'alaihi, ya. Apa mana kenyataannya yang pernah kau janji bersama saya, itu maksudnya. Faqala hu Zuhri, inzil fa inna as-sakhi la yu'addibuhu al-tajarub, ya. Silakan, ya, nikmati hidayah, kata Imam Zuhri, fa inna orang yang suka berdermawan, ya, la tu'addibuhu al-tajarub, ya. Tidak bisa dihambat dengan apa yang sudah terbiasa dia lakukan. Berkata Imam Al-Waqidi, ya, ini surga Al-Waqidi menyebutkan Imam Zuhri dilahirkan pada tahun 85 Hijriah. Wa qadima fi sana 24 wa mi'a ila amwalihi lailatul salasa, dan pada tahun 124 Hijriah, ya. Dia dia datang melihat hartanya pada malam Selasa di sebuah Bisya'abin di sebuah desa begitu, lalu tinggal di situ, lalu beliau sakit, dan itu menyebabkan beliau meninggal di waktu sakitnya itu. Wa usha ayyud fana ala qari'at tariq, beliau membiasakan untuk dikuburkan di pinggir jalan lintas orang. Wa kana wafatuhu li 17 min Ramadan, beliau wafat pada hari 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan, dan dengan umur 75 tahun, ya. Wa qalu wa kana thiqatul katsir hadis, beliau adalah seorang ulama yang siqah, banyak meriwayatkan hadis dan ilmu dan juga riwayat. Faqihan jami'an, seorang ulama yang sangat faqih dan juga mengumpulkan banyak kedisiplinan ilmu. Berkata Husain bin Mutawakkil Al-Asqalani, ra'aitu qabra Huzuri bi adaqi wa hiya khalfu sya'abil wa bada min Filistin musannaman mujassasan. Jadi beliau mengatakan dia pernah melihat kuburan Imam Zuhri dekat jalan gitu, ya. Baik. Kemudian Imam Auza'i pernah menziarahi kuburnya Imam Zuhri, ya. Beliau ini berarti meninggalnya di Syam, ya, karena dekat dengan Palestina di sini kuburannya. Qabrun kam fika min ilmin wa hilmin. Jadi kata Imam Auza'i, hai orang yang dalam kubur ini, betapa engkau banyak dulu punya ilmu dan juga kelembutan. Ya qabrakam fika min ilmin wa min karamin. Jadi diulang-ulang, Auza'i mengingat bagaimana ilmu dan juga kelembutannya dan juga kemurahan hati dari Imam Az-Zuhri. Berkata Zubair bin Bakar, tuwfi Az-Zuhri bi amwalihi bi Syam. Yani dia meninggal dengan di hartanya di daerah semuanya Bisyarabin, itu malam Selasa 17 Ramadan, ya, tahun 124 Hijriah. ya, dengan umur tadi ada yang menyebutkan 75 tahun, ada yang menyebutkan yaitu 72 tahun. Baik. Itu di antara apa? Berapa faedah-faedah yang dapat kita bicarakan tentang Imam Az-Zuhri? Tentu kita melihat sebagai ketika mendengarkan bagaimana bercerita tentang ulama, nasihat-nasihat mereka, pujian-pujian ulama kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pembawa ilmu agama ini, yang telah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk menyampaikan ilmu agama kepada umat, ya, sehingga kita mengenang jasanya, semoga Allah merahmati mereka dan kita menjadikan mereka sebagai panutan bagaimana kesabaran menuntut ilmu, kemudian juga bagaimana mereka nasihat-nasihat mereka kepada kita, ya, di mana para ulama saling juga sama ulama saling mengenal dalam kehidupannya, ya, saling memuji, ya, saling menyebutkan keutamaan saudaranya. Dan ini adalah bentuk akhlak-akhlak yang ada para ulama yang dahulu. Di mana kita lihat Imam Az-Zuhri hidup di zaman Imam Ibn Al-Aziz, hidup di zamannya itu Raja Ibn Haywan, para ulama-ulama lain tadi kita cekan, ya, Sufyan Uyayna, ya, kemudian juga Al-Lais bin Sa'ad dan seterusnya, banyak ulama-ulama kibar dari ahli hadis yang menceritakan bagaimana kepribadian, baiknya kepribadian sosok Imam Az-Zuhri yang menjadi petugas utama di masa Umar bin Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita bahas pada jumpa kita kali ini. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan mulai melanjutkan dengan kelanjutan dari penguasa Bani Umayyah, yaitu setelah Hisham bin Abdul Malik, yaitu Al-Walid bin Yazid. Ini udah generasi yang ketiga, ya, generasi ketiga. Pertama, generasi pertama adalah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid. Ini masih keturunan Muawiyah. Kemudian berpindah kepada Marwan bin Hakam. Setelah Marwan bin Hakam, itu emak anaknya Marwan, yaitu Malik bin Marwan. Kemudian anak-anak generasi ketiga, ketiga itu anaknya Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Malik, kemudian Umar bin Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Ya, demikian yang dapat kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Hanya tinggal dua atau tiga dari penguasa Bani Umayyah yang berikutnya akan berbahas tentang kekuasaan Bani Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari Studio Chelsea. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz telah memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran dan mengamalkannya. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di layanan telepon 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Mauludin di Citayam, Pak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya pernah ditanya seseorang tentang agama apa yang dianut Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, di kampung saya itu menyebar pemahaman tentang masalah bayat, Ustaz, dengan berdalil bahwa orang yang meninggal tanpa bayat di pundaknya maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan mereka setiap kali menemukan ayat yang ada kalimat syuhudan atau syahidan, mereka menafsirkan bahwa itu sebagai ujah bahwa pentingnya kita berbayat, karena nanti di akhirat akan ditanya, kapan kamu masuk Islam, di mana kamu masuk Islam, dan siapa saksinya. Dan syahadat itu merupakan gerbangnya masuk Islam. Mohon dijelaskan tentang hal ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah pertanyaan tentang yaitu bicara tentang apa tadi, ya, yang saya ingat yaitu bagaimana tentang bayat dulu yang saya jawab, ya. agama apa yang dianut oleh Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Taib, agama-agama yang sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat, dia beliau beragama sesuai dengan yaitu agama Nabi Ibrahim. Ya, termasuk sebagian sebagaimana Waraqah bin Naufal dan para berapa pengikut-pengikut Nabi yang lainnya yang yang saat itu tidak melakukan kesyirikan, di antara mereka adalah menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang berikutnya dibawa oleh Nabi Ismail dan ajaran-ajaran yang tidak bercampur kesyirikan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Nah, kemudian sebelum beliau diangkat menjadi rasul, tentu belum seantara hukum yang ada juga adalah itu disebut dengan ahli fatrah, ya. Ahli fatrah ini disebut oleh para ulama dijelaskan yaitu orang yang belum mendapatkan seruan tentang ajaran tauhid, ya. Namun dia oleh fatrah ini ada beberapa pendapat menyebutkan bahwa di akhir kelak mereka akan diutus kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ujian malaikat untuk sebagai menguji mereka apakah mereka beriman dengan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum apa yang kita lihat dari penjelasan para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah sesuai dengan ibadahnya yaitu sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim masih diamarkan oleh sebagian orang kafir Quraisy, maka beliau bertahanus berfikir di Gua Hira sesuai dengan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang penjelasan-penjelasan di mana salat mereka waktu itu adalah 2 rakaat sebenarnya riwayat Aisyah, ya, di mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus masih ada orang-orang yang beribadah sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ada pun pertanyaan tentang baiat. Baiat tidak ada kecuali untuk pemimpin. Pemimpin Islam yang tertinggi atau pemimpin negara. Kalau sekarang kita sudah punya presiden, berarti sudah berbaiat kita, walaupun kita tidak membaiat secara langsung. Karena praktik baiat yang ada di masa Rasulullah SAW pun tidak setiap kaum muslimin yang ada hidup di masa Rasulullah SAW datang menatangi Rasulullah SAW dan wajib berbaiat. Ya, cuman yang membaiat Rasulullah SAW orang-orang yang datang menemui Rasulullah SAW, bahkan banyak juga di masa Rasulullah SAW orang-orang dari Yaman yang masuk Islam di masa Rasulullah SAW yang mereka tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Demikian para masa khilafah Abu Bakar Siddiq Anhu juga Abu Bakar hanya dibaiat oleh para sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Sahabat Nabi Nabi. Sedangkan orang-orang yang ada di Mesir, orang yang ada di Kufa, Basrah, dan juga di Palestina, di Syam, mereka tidak diwajibkan datang ke Madinah supaya membaiat Abu Bakar. Dan bahkan di Madinah pun yang membaiat Abu Bakar itu hanyalah para sahabat-sahabat yang utama, ya. Tidak melazim, karena di dalam Islam itu untuk mengangkat seorang pemimpin yang wajib membaiat itu adalah tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh terbesar, tokoh terkemuka. Kalau itu sudah baiat, yang lainnya sudah termasuk hukum mereka. Taib. Adapun hadis yang mereka sebutkan tadi, man mata walaysa alaihi bai'ah fa mata maitatan jahiliyah, maka hadis itu yang maksud adalah bai'at bagi pemimpin kaum muslimin, bukan bagi pemimpin guru ngaji. Dan bai'at-bai'at ini banyak sekali, ya, diambil oleh khususnya kelompok-kelompok jamaah-jamaah itu, mereka punya bai'at biasanya. Dan itu bai'at-bai'at yang bid'iyah. Hingga para ulama ada bai'at-bai'at yang tidak ada dasarnya, bai'at bid'iyah. Seperti juga kelompok kalau sebagian daripada jemaah-jemaah sufi itu, mereka juga ada baiat-baiat, ya, jemaah-jemaah sufi, dan baiat-baiat yang penuh dengan bid'ah. Dan juga ada kelompok-kelompok yang dakwanya harakiyah, itu mereka juga ada baiat, ya. Dan baiat-baiat ini tidaklah masyru' dan tidak ada dalilnya, ya. Yang ada hanyalah baiat bagi pemimpin kaum muslimin, ya. Semua hadis yang bicara tentang baiat, yang bicara tentang jihad, itu maksudnya perintah jihad itu bila diperintahkan oleh seorang pemimpin kaum muslimin, yaitu kalau di kita tentu presiden, ya, yang berwenang. Demikian pula baiat yang diperintahkan dalam Islam, yang dimaksud adalah itu baiat bagi penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang tertinggi. Bukan baiat untuk guru-guru ngaji, kelompok-kelompok, ormas-ormas, ya, jemaah-jemaah, kajian tertentu, tidak. Adapun masalah bersaksi masuk Islam nanti di akhirat kita akan ditanya semacam itu, sudah kita sudah bersaksi dan tidak ada penjelasan, ya, hal-hal seperti apa yang mereka katakan semikian. Kalau kita sudah masuk Islam, Allah tahu, malaikat pun jadi saksi, ya, dan orang-orang mukminin yang tahu kita seorang muslim akan menjadi saksi. dan pun tidak akan diminta persaksian-persaksian seperti apa yang mereka sebutkan dalam penjelasan Bapak tadi. Ya, kita itu sebagai Muslim yakin menjadi Muslim, ya, dengan mengucapkan kalimat syahadat sudah menjadi Muslim kita, dan kita akan dihisab sebagai seorang Muslim, dan tidak ada dipertanya siapa menjadi saksi bahwa kamu itu telah masuk Islam, ya, karena Allah Subhanahu wa Taala mengetahui hambanya yang telah masuk Islam. Dan kemudian, ya, kita juga melaksanakan sholat segala macam, banyak kaum muslimin yang akan bersaksi bahwa kita sebagai seorang muslim, bukan harus ada saksi spesial khusus dan segala macam, tidak, ya, bahkan disebutkan dalam ayat bahwa akan menjadi saksi juga tangan, mata, dan telinga kita dan anggota badan kita atas segala perbuatan kita, itu akan menjadi saksi di akhir kelak. Jadi adapun ajaran-ajaran yang mereka sebutkan sebagaimana dalam soal pertanyaan tadi, yaitu kita belum menemukan dalilnya dari mana mereka mendapatkan, dan tidak ada pernah dicontohkan di masa Rasulullah SAW maupun di masa sahabat pemahaman-pemahaman seperti itu, ya, seperti wajib seperti pribadi harus memiliki baiat langsung kepada seorang guru, tidak ada. Ya, tidak ada hal seperti itu dilakukan oleh Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Tidak pernah mengajarkan pelajaran-pelajaran seperti itu kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Ya, mungkin pula para tabi'in yang tadi yang kita sebutkan, Imam Zuhri, Imam Auza'i, Imam Lais bin Sa'ad, dan para Imam Makhul dan lain-lainnya, tidak pernah meminta murid-muridnya supaya membaiat dia. Tetapi sebetulnya ini adalah baiat-baiat yang banyak menyebar, yang perlu dikaji oleh MUI untuk diberikan pemahaman kepada umat, biar mereka tidak dimanfaatkan. Sebetulnya di balik ini adalah masalah materi, yang biasanya banyak dihubungkan dengan materi. Ada juga satu kelompok yang kalau dia sudah membaiat, kemudian keluar dari baiat, dia akan diancam dengan macam-macam azab, ini ditakut-takuti, ya. Nah, itu suatu bentuk pemahaman-pemahaman yang mendoktrin masyarakat, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan juga oleh para pihak yang berwenang lah, terutama MUI, untuk melacak paham-paham seperti ini, untuk menjelaskan kepada masyarakat di mana letak penyimpangan-penyimpangan mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kita. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543 untuk telepon yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ini. Ini dengan Ibu Apida. Ibu, cukup mendengarkan melalui telepon saja, Ibu. Jangan memantau melalui televisi. Khawatirnya Ibu bingung. Langsung saja, Bu. Dengan Ibu siapa di mana? Sampaikan pertanyaannya. Ya. Ya. Ya, ini saya Ibu Afrida di Lampung. Silakan. Ya. Ini saya mau tanya itu Pak Ustaz. Ini ada yang saya mau tanyakan, itu kalau orang yang pakai kalung-kalung yang kayak itu katanya obat itu, ya Ustaz, ya. Ya, itu kira-kira gimana pandangan Islam, apakah itu tidak ada unsur musyriknya itu? Ya, cukup ya, Bu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ustaz kami persilakan. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, baik Ibu dari Lampung. Semoga Allah SWT merahmati kita dan kita semua dan yang telah ikut dalam kesempatan pagi ini. Pertanyaan beliau adalah bagaimana hukum memakai kalung-kalung yang dianggap sebagai obat. Ini perlu kita tafsil, ya. Ada banyak sekali kalung-kalung yang dipakai, dia itu sebagai ajimat-ajimat dari benda-benda, mungkin dari timah yang di dalamnya diisi bermacam-macam benda-benda, ya, yang kadang-kadang, ya, bermacam-macam lah benda-benda, kadang-kadang ada jarum, kadang ada benang, kadang ada macam-macam. Ini ajimat yang tidak dibolehkan. Ada pula yang berasumsi begini, semacam ada batu-batu yang katanya ada magnetnya atau ada bagaimana melancarkan darah. Sebatas apa yang saya dapat informasi tentang bahwa itu batu itu sebetulnya lebih banyak diisi dengan semacam unsur tertentu, ya, pada hanya bisa berlaku untuk mempengaruhi detak perjalanan darah dalam waktu tertentu juga, itu menurutnya mereka begitu. Dan lebih banyak sebetulnya manusia dipengaruhi oleh sugestinya dari hal itu. Maka untuk lebih amannya, ya kita lebih baik pergi ke medis yang jelas-jelas apa pengaruh daripada obat-obat yang diberikan. Adapun kepercayaan kepada suatu benda dapat memberikan semacam kesehatan yang tidak nyata pengaruhnya, yang tidak jelas, ini termasuk kepada hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Bisa jatuh kepada ajiman-ajiman yang jelas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallah, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tamamatu syirkun, at-tamamatu syirkun. Jadi siapa yang menggantungkan ajiman-ajiman maka Allah tidak akan memberikan apa yang diharapkan. Atau man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan apabila seseorang menyampasang ajimat-ajimat maka Allah serahkan dia kepada ajimatnya sehingga Allah tidak membantunya. Maka dari itu jauhilah memakai ajimat-ajimat atau kalung-kalung ya, kadang-kadang dipasang di pinggang, di leher, semacam yang diisi dengan benda-benda atau bahan-bahan yang dianggap dapat mengusir setan atau jin. Jadi kalau dimaksud adalah ajimat-ajimat dapat mengusir setan dan jin, ya itu jelas ya, atau menyembuhkan sebuah penyakit, menolak sebuah penyakit, jelas ini suatu hal yang diharamkan Islam. Tapi ada yang menyebutkan ada batu yang punya unsur tertentu, saya lupa model-modelnya, tapi hal itu juga perlu diteliti lagi dan membuahkan syubhat. Maka untuk hal-hal perkara yang ragu-ragu seperti ini, lebih selamatnya kita tinggalkan hal-hal seperti itu ya, karena kita masih ragu dengan apa sebetulnya ada dalam batu itu. Yang jelas ini yang lebih zahirnya adalah termasuk pada ajimat yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Silakan, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Hamba Allah di Sulawesi Barat, Ustaz. Silakan, pertanyaannya. Ini Pak Ustaz mau tanya di luar tema ya, Pak Ustaz ya. Ya. Nih. Sunnah-sunnah berjabat tangan ini, Ustaz. Karena di kampung saya, Ustaz, itu kalau berjabat tangan itu. Kalau berjabat tangan tuh biasanya mengucapkan sholawat, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Setiap berjabat tangan di momen apapun selalu bersholawat gitu? Iya. Entah itu dalam acara-acara kemasyarakatan atau acara agama. Iya. Baik. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya bisa. Tanya juga nih Ustaz. Ya. Halo. Iya. Tanya juga masalah Yasinah malam Jumat itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih Bapak ya. Ditunggu jawabannya. Ya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saudara kita di Sulawesi Barat, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua dari segala hal-hal yang akan merusak iman dan akidah kita. Pertama tentang mengucapkan kalimat selawat atau ucapan selawat ketika bersalaman, hal ini tidak pernah ada contoh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi harus beda antara kita bersalawat dengan bersalaman. Bersalawat itu sangat dianjurkan. Ya, kita mengisi waktu-waktu luang kita, ya, bahkan bukan waktu luang, memang kita isi waktu-waktu kita dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, sangat dianjurkan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah SWT dalam surah Al-Ahzab untuk kita banyak bersalawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu, Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, man shalla 'alayya shalatan wahidatan shalla biha 'alaiha asyrah. Orang bersalawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah SAW, Allah akan balas dengan sekali 10 kali lipat selawatnya itu. Nah, kemudian cuman dikaitkan dengan momen tertentu, umpamanya jika mau berdiri Allahumma shalli 'ala Muhammad, atau seorang mau makan Allahumma shalli 'ala Muhammad, atau ketika mau berjabat tangan Allahumma shalli 'ala Muhammad, ini tidak ada contohnya. Dan jelas ini adalah jika dilazimkan, jika diharuskan, jelas itu sudah membawakan suatu hal yang tidak ada contoh Rasulullah SAW. Ya. dan kita melakukan itu menganggap sebuah ibadah, seakan salam itu sempurna dan mengucapkan selawat. Seakan salam itu tidak sempurna kalau tidak mengucapkan selawat. Seakan-akan kalau bersalaman harus berselawat. Nah, ini jadi membawa pemahaman yang keliru jadinya. Padahal sebetulnya tidak ada hubungannya ya antara salaman dengan selawat Nabi SAW. Kalau bermusafaha dianjurkan ya. Ya, sebenarnya dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama sebagai menunjukkan yaitu apabila seorang muslim, dua orang muslim saling bertemu, maka dia bersalaman, maka gugur dosa-dosa seperti gugurnya daun kau daun pohon kau yang kering atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dianjurkan kita untuk musafaha ya. Boleh, tetapi tidak digabungkan dengan amal-amal yang tidak ada tuntunan untuk digabungkan. Ya. Menggabungkan, mengharukan suatu pekerjaan amal ibadah yang tidak digabungkan lalu kita gabungkan, ini suatu hal yang membedakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau musafaha cukup demikian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ada pun bersalawat ya, tanpa perlu menggabungkan dengan pemanya ketika harus orang berpelukan ta'anaqo ya, sebenarnya Rasulullah berjumpa berta'anaq dengan sahabatnya, tidak perlu Allahumma shalli ala Muhammad ya, atau ketika orang mau makan tidak ada. Atau kadang-kadang dikaitkan juga seketika mau apa namanya istilahnya mau sholat ya, ketika mau takbir atau ihram dia bersalawat dulu. Ini melazimkan dengan suatu momen-momen yang tidak ada. Maka kesalahan kita adalah harus menentukan suatu gerakan lalu dilakukan suatu bacaan yang tidak pernah dilakukan gerakan seperti bacaan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Maka ini termasuk pada perkara-perkara yang baru dalam agama. Baik, adapun pertanyaan yang berikutnya tadi tentang membaca Yasin. Kita dianjurkan membaca Al-Quran ya, dari awal surat Baqarah, surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tidak hanya surat Yasin saja ya. Dan para ulama hadis seperti Ibnu Hajar dan lain-lainnya telah menjelaskan bahwa hadis-hadis keutamaan Yasin itu hadisnya dhaif. Tapi boleh kita baca surat Yasin? Boleh baca surat Yasin kapan di mana saja. Cuman bila dikaitkan juga harus malam Jumat, kalau malam Kamis tidak Yasin, ya. Bukan, tidak ada hubungannya malam Jumat dengan Yasin. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik hari adalah hari Jumat, maka jangan kalian khususkan malamnya atau siang dengan ibadah tertentu, baik dengan puasa atau qiyam ya, puasa atau qiyam lail, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh dikhususkan. Ini perintah Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Gimana kita datang mengkhususkan malam Jumat dengan suatu surat tertentu lagi? Jadi sudah Rasul melarang pertama mengkhususkan malam Jumat atau hari Jumat dengan amal terkhusus tertentu. Tidak boleh dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dikhususkan hari Jumat itu dengan puasa atau dengan qiyam lail, kata Rasulullah SAW. Ya. Kita semuanya hanya qiyam lail malam Jumat saja, malam lain tidak qiyam. Itu suatu mengkhususkan. Kita puasa hari Jumat, puasa hari lain tidak puasa. Ini suatu hal yang dilarang Rasulullah, mengkhususkan Jumat atau malamnya dengan ibadah terkhusus. Nah, ini adalah larangannya. Kemudian masalah baca Al-Quran kita anjurkan, mau baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca An-Nas, baca apa saja boleh saja baca Al-Quran. Tetapi yang masalah kita hanya menjelaskan saja kepada masyarakat bahwa keutamaannya tidak ada hadis yang sahih sebagaimana penjelasan para ulama muhadisin. Kita hanya sampai yang disampaikan para ulama muhadisin. Ya, kemudian kalau sepakat ulama umpamanya menyatakan bahwa tentang keutamaan surah Al-Ikhlas itu enggak ada perselisihan bahwa surah Al-Ikhlas tadi usul Al-Qur'an, kata Rasulullah SAW, bahwa surah Al-Ikhlas itu keutamaannya menyamai sepertiga Al-Qur'an. Tapi tidak pernah sahabat melazimkan membaca itu dalam malam-malam tertentu. Nah, ini berarti kan tidak ada contoh. Nah, ini melakukan suatu perkara-perkara yang baru lagi kita. Ya, kalau mau baca Al-Qur'an malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, baca aja terus, ya. Kalau malam pas malam Jumat sampainya Yasin, tidak masalah. Tapi kalau yang malam Jumat harus dibuka Yasin, nah ini yang jadi masalah. Kenapa tidak baca Al-Baqarah? Padahal Al-Baqarah lebih utama. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, di rumah yang dibaca Al-Baqarah di dalam rumah itu, setan akan lari dari rumah itu. Bahkan sesuatu lebih utama baca Al-Baqarah di rumah kita. Karena ada tuntunannya. Orang yang baca surah Al-Baqarah, setan akan lari di rumahnya. Kenapa tidak baca surah-surah yang lain? Ini bentuknya. Maka ini yang menjadi image, ini yang menyebabkan. Sehingga ketika dijelaskan ini membawa efek, yaitu bantahan balik dari pihak yang memanfaatkan hal seperti ini, yang mengakui hal seperti ini, melaksanakan hal seperti ini. Padahal buka aja kepada umat, baca Al-Quran, Yasin, surah Yusuf, surah Kahfi, surah apa saja. Ya, cuman ada memang kekhususan di hari Jumat, Rasulullah SAW menganjurkan untuk baca awal atau akhir surah Kahfi. Itu ya ada. Tapi kalau surah Yasin tidak ada anjurannya, tidak ada hadis yang sahih. Ini penjelasan para ulama kita. Tapi kalau pas mau baca surat malam Jumat juga, ya, tidak perlu dipilih surah Yasin, pilih surah-surah yang lain tidak masalah. Ya. Lalu kamu mau surat Yasin malam Senin pas lagi sudah kita wirid baca Quran satu juz setiap hari. Pas malam Jumat, malam Senin itu adalah Yasin. Tidak macam saya. Tidak ditunggu kalau malam Jumat baru kita baca nanti. Enggak. Ya. Sebenarnya kan hal seperti itu. Maka kita akan tersusahkan, sulit kita kalau kita kaitkan sesuatu yang tidak ada kaitkan oleh Rasulullah, oleh agama kita, sehingga kita terfokus dengan amal-amal yang menunggu, menunda dan segala macam kadang-kadang. Jadi kita kapan baca Al-Quran? Ya setiap hari kita baca Al-Quran. Mau setiap hari baca Yasin pun tidak masalah. Ya. Tapi mengkhususkan malam tertentu dengan surat tertentu, ini tidak pernah dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat Rasulullah SAW, oleh para ulama-ulama yang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, dan seluruh ulama-ulama umat ini, tidak kita temukan mereka selalu wirid seperti itu. Tapi kalau mereka wirid baca Al-Quran, iya, pagi baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, sebelum tidur baca Al-Quran. Mereka banyak mengisi waktu yang baca Al-Quran, iya. Jadi jangan disalahpahami, bukan melarang membaca surat Yasin, bukan melarang membaca Al-Quran di malam Jumat, bukan. Ya, bacalah Al-Quran kapan apapun saja, surat manapun saja, waktu kapan saja, tidak masalah. Cuman menganggap bahwa membaca surat tertentu pada malam itu memiliki keutamaan tertentu, nah ini yang jadi masalah. Memiliki keutamaan tertentu, nah. Atau mengatakan kalau dibaca surat ini pada malam ini kurang afdal, diundur sampai malam tertentu. Ini yang membuat amal-amalan kita tertunda. Jadi itu barangkali yang dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan memberikan nasihat untuk kita semuanya. Selanjutnya, karena terbatasnya waktu, kami mohon ikhtitam sebelum kami akhiri, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah telah sampai kepada akhir waktu acara kita pagi ini atau kajian kita pagi ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan juga pekerjaan kita dan amal ibadah kita, dan kita selalu dijaga oleh Allah SWT dalam berbuat taat kepada Allah SWT sampai akhir hidup kita. Kita juga mohon kepada Allah dilindungi dari segala fitnah-fitnah yang semakin hari semakin banyak menyebar, baik pemaham-pemaham agama, baik pengamalan-pengamalan agama, maupun berbagai hal-hal yang akan merusak akidah dan iman kita. Kita butuh perlindungan dari Allah SWT. Tentu kita juga harus selalu banyak belajar, dan kita harus banyak belajar dan belajar terus supaya kita semakin ilmu ini semakin murajaah, semakin bertambah, dan ilmulah yang akan menerangi kegelapan-kegelapan kebodohan, kegelapan-kegelapan bid'ah, kegelapan-kegelapan khurafat, dan berbagai banyak bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan agama yang mulia ini. Demikian, terima kasih untuk pemirsa dan pendengar semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.